Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan beberapa masalah yang terdapat dalam hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, di mana beliau radhiyallahu anhu menceritakan, meriwayatkan sifat-sifat salatun Nabi alaihi salatu wassalam. Di antaranya beliau radhiyallahu anhu mengatakan, wa kana yasma'una al-ayatu ahyanan, dalam salat zuhur dan asar, kata beliau radhiyallahu anhu, kadang-kadang An-Nabi alaihi salatu wassalam memperdengarkan sebagian ayatnya ketika membaca surat. Beliau pula radhiyallahu anhu mengatakan, dalam hadis ini, wa kana yaqra'u fil 'ashri bi fatihatil kitab wa surataini, dan An-Nabi alaihi salatu wassalam membaca dalam salat asarnya Al-Fatihah dan dua surat setelah Al-Fatihah pada dua rakaat yang pertama. Yatulu fil ula wa yuqassiru fit tsaniyah, memanjangkan yang pertama dan meringankan pada rakaat yang kedua. Wa fi raka'atainil ukhrayaini bi ummil kitab, dan dua rakaat yang terakhir beliau shalawatullahi wasalamuhu alaihi mencukupkan dengan Al-Fatihah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasannya kebanyakan para ulama mengatakan tidak ditambahkan surat setelah Al-Fatihah pada dua rakaat yang terakhir. Ini adalah perkataan kebanyakan para ulama, bahkan sebagian dari para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in mengatakan tidak ditambahkan surat setelah bacaan Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat. Adapun antara rakaat yang ketiga dan keempat, kadar lamanya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah sama kadar lamanya antara rakaat ketiga dan rakaat yang keempat. Kata beliau rahimahullah, li'annahu yaqtasir 'ala al-Fatihah, dikarenakan kedua rakaat tersebut mencukupkan hanya pada surat Al-Fatihah aja. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun pada rakaat yang pertama dan yang kedua, maka kata beliau radhiyallahu anhu, yatulu fil ula wa yuqassiru fit tsaniyah, memanjangkan rakaat yang pertama dan meringankan rakaat yang kedua. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, disunnahkan pada seluruh salat. Rakaat yang pertama lebih panjang dibandingkan rakaat yang kedua. Ini adalah perkataan Al-Imam Ahmad Al-Thawri, Al-Imam Ishaq Ibnu Rahuya, berdalil dengan hadis Abu Qatadah yang telah kita baca, yatulu fil ula wa yuqassiru fit tsaniyah. Kemudian ma'asyiral muslimin, ma'asyiral hadirun rahimani wa rahimakumullah, Al-Hafiz Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah, setelah menyebutkan hadis Abu Qatadah Al-Ansari, beliau menyebutkan hadis dari sahabat Jubair Ibn Mut'im radhiyallahu anhu. Dan hadis-hadis setelahnya menyebutkan, menjelaskan tentang bacaan An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam salat-salat beliau salawatullahi wassalamuhu alaihi. Apa yang disunnahkan dalam salat zuhur, apa yang disunnahkan pada salat asar, bacaan pada salat asar, dan seterusnya. Sahabat Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu berkata, "Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bit-tur." Kata beliau radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasul alaihi salatu wassalam yaqra' fil maghrib, membaca dalam salat maghrib dengan surat At-Tur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, surat At-Tur adalah salah satu surat yang dimana An-Nabi alaihi salatu wassalam membacanya pada salat maghrib sekitar satu lembar lebih sedikit. Itu dalam salat maghrib. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahumallah. Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat dari kalangan Quraisy. Sahabat yang paling tahu dengan nasab-nasab Quraisy dan nasab orang-orang Arab. Kata beliau radhiyallahu anhu, akhadtu nasaba, aku mengambil ilmu nasab dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mengambil ilmu nasab orang-orang Quraisy dari sahabah al-jalil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dikisahkan Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu pertama kali mengenal Islam. Pertama kali masuknya al-iman di hati beliau radhiyallahu anhu adalah ketika beliau radhiyallahu anhu datang ke Madinah untuk meminta orang-orang tawanan yang didapatkan oleh Nabi dan para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in setelah perang Badr. Jubair ibn Mut'im ketika itu masih musyrik, datang ke hadapan Nabi meminta tawanan. Beliau radhiyallahu anhu datang di saat An-Nabi alaihi salatu wassalam salat maghrib. Dan An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam salatnya membaca surat At-Tur. Kata beliau menceritakan, kata beliau radhiyallahu anhu, falamma balagha qawluhu ta'ala, ketika sampai perkataan Allah tabaraka wa ta'ala, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, sampai pada ayat am humul musaytirun, kata beliau radhiyallahu anhu, kana qalbi an yatir, ketika itu hatiku akan terbang. Kada qalbi an yatir, hampir hatiku ini seakan-akan terbang, kata beliau radhiyallahu anhu. Wa dzalika awwalu ma waqara al-imanu fi qalbihi, dan itu pertama kali al-iman masuk di hati beliau radhiyallahu anhu. Kemudian beliau radhiyallahu anhu masuk Islam di tengah-tengah antara sulh al-Hudaybiyah dan fathul Makkah radhiyallahu anhu. Kita juga menyebutkan hadis setelahnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan kita sebutkan. Qala al-muallif rahimahullah anil bara' ibn azib radhiyallahu anhuma, dari sahabat al-bara' ibn azib radhiyallahu anhuma, bahwasannya an-nabi alaihi salatu wassalam kana fi safarin فصلى العشاء الاخره. Sesungguhnya bahwasannya An-Nabi alaihi salatu wassalam ketika itu dalam keadaan safar. فصلى العشاء, maka beliau salat isya. فقرأ في احدى الركعتين, maka beliau membaca di salah satu rakaatnya, والتين والزيتون, di salah satu dari dua rakaatnya dengan watini wazaitun. Fama sami'tu ahadan ahsanu sautan aw qira'atan minhu, kata beliau radhiyallahu anhu, tidaklah aku mendengar satu pun yang lebih bagus suaranya atau bacaannya, kata beliau radhiyallahu anhu, dibandingkan an-nabi alaihi salatu wassalam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Al-Bara' sahabah Al-Bara' Ibnu Azib radhiyallahu anhuma menceritakan bahwasannya tidak ada suara ataupun bacaan yang lebih bagus dibandingkan bacaan dan suara Nabi alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan bahwasannya bacaan terdapat adanya at-ta'thir, bekas adanya buah dari bacaan tersebut. Kita bisa menangis kadang ketika membaca bacaan Al-Quran dari seseorang. Kema'akhiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apakah bacaan yang menjadikan kita menangis kadang atau dikarenakan suara yang bagus menjadi dalam hati kita ini at-ta'thir? Masuknya at-ta'thir, kita bisa sedih, kita senang ketika mendengar bacaan yang menceritakan tentang surga misalkan, kita senang. Atau menceritakan tentang neraka, kita sedih. Apakah dari suara orang yang membacanya ataukah dari Al-Qur'annya yang dibaca? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kadang kita mendengar seseorang membaca tidak sedih, biasa saja. Kadang mendengar bacaan surat yang sama, kita bisa sedih. Disebutkan oleh para ulama bahwasannya suara yang bagus, bacaan yang bagus akan menambahkan at-ta'thir ini. Akan menambahkan at-ta'thir ini. Jadi Al-Quran secara dzatiyah, Al-Quran tersebut memiliki ta'thir. Ketika kita membaca sendiri, walaupun kita tidak memperdengarkan suara kita bisa sedih. Ini Al-Quran kalamullah. Dan suara yang bagus akan menambah lebih kuat ta'thir tersebut. Seperti yang disebutkan oleh sahabah Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Maka para ulama, sebagian ulama mengatakan, yahsulu ta'thir bil Qur'an idza ada bi sautin hasan. Akan terjadi at-ta'thir ini dengan Al-Qur'an. Kuat ta'thir ini apabila dibaca dengan suara yang bagus. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang setelahnya pula yang berkaitan dengan masalah yang akan kita sebutkan adalah hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Kita loncati hadis Aisyah radhiyallahu anha. Akan kita sebutkan masalahnya setelah masalah dari ketiga hadis yang akan kita baca. Hadis Jabir radhiyallahu anhuma, beliau radhiyallahu anhuma mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adz, bahwasannya Rasul alaihi salatu wassalam bersabda kepada Mu'ad, falawla sallaita bisabbih isma rabbikal a'la wasyamsi waduhaha wallayli idha yaghsha fa innahu yusalli wara'akal kabir wadda'if wadhal hajah. An-Nabi alaihi salatu wassalam bersabda kepada Mu'ad ibn Jabal, jikalau engkau salat dengan bacaan sabbih isma rabbikal a'la, atau dengan wasyamsi waduhaha, atau dengan wallayli idha yaghsha, fa innahu yusalli wara'akal kabir, kata An-Nabi alaihi salatu wassalam. Maka sesungguhnya ketahuilah bahwasannya telah salat di belakangmu wahai Mu'ad. Yang salat di belakangmu wahai Mu'ad adalah al-kabir, orang tua, wadda'if, orang yang lemah, wadhal hajah, dan orang yang memiliki kebutuhan. Hadis ini ma'asyiral muslimin diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullah, tidak diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Keluar dari syarat-syarat yang disebutkan oleh al-muallif. Syarat al-muallif, penulis menyebutkan hadis dalam kitab ini yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim rahimahumullah. Ikhwanil a'izza, a'azzani wa a'azzakumullah. Tiga hadis ini adalah hadis yang berkaitan tentang kaifiyah, tata cara bacaan dalam salat. Dan An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam amalan beliau salawatullahi wasalamuhu alaih, ketika salat, dalam salat-salat beliau, beliau alaihi salatu wassalam berubah-ubah dalam bacaannya. Kadang di salat maghrib beliau membaca Qisarul Mufassal, kadang membaca Tiwalul Mufassal, ikhwanil a'izza. Sebelum kita melanjutkan, surat dalam Al-Quran oleh para ulama terbagi menjadi beberapa bagian. Kita sebutkan, kita menyebutkan tentang al-mufassalnya. Al-mufassal, al-mufassal artinya yang terpisah-pisah, yaitu banyaknya fasal terpisah dengan bismillah, berpisah dengan bismillah. Al-mufassal ini dimulai dari surat Qaf, atau sebagian ada yang mengatakan dimulai dari surat Al-Hujurat. Ini Al-Mufassal, surat-surat Al-Mufassal dari Al-Hujurat sampai An-Nas. Dipisah dengan bismillah. Adapun di atas itu tidak masuk dalam surat-surat Al-Mufassal. Al-Mufassal ini terbagi menjadi tiga. Dari Qaf atau Al-Hujurat sampai Amma, Amma Yatasaalun An-Naba, disebut dengan Tiwalul Mufassal, panjangnya Al-Mufassal. Dari Qaf sampai Amma Yatasaalun An-Naba. Kemudian dari An-Naba sampai Ad-Duha masuknya Wasatul Mufassal, dari Amma sampai Ad-Duha Wasatul Mufassal, pertengahan yang Mufassal. Kemudian dari surat Ad-Duha sampai An-Nas masuknya Qisarul Mufassal, pendek-pendeknya Mufassal. Ini tiga pembagian untuk menjelaskan masalah yang kita sebutkan, yang akan kita sebutkan. Nah, ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, dalam amalan Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau salat, beliau kadang membaca Qisarul Mufassal, kadang membaca Wasatul Mufassal, kadang membaca Tiwalul Mufassal. Ini amal An-Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan oleh para ulama disebutkan ada sebagian salat yang sunnahnya adalah Qisarul Mufassal, seperti nanti kita akan sebutkan, yang sunnahnya adalah bacaannya Qisarul Mufassal. Di situ pernah An-Nabi alaihi salatu wassalam membaca dengan Tiwalul Mufassal, atau bahkan dengan surat Tiwal, surat-surat yang panjang seperti surat Al-A'raf, seperti surat Al-Mu'minun. Beliau pernah salawatullahi wasalamuhu alaihi. Kita sebutkan khulasah dari ketiga hadis yang telah kita sebutkan. Dimulai dari salat zuhur dan asar. Salat zuhur dan asar yang rajih disunnahkan membaca dengan wasatul mufassal. Wasatul mufassal, surat-surat dari amma sampai ad-duha, wasatul mufassal. Atau kadang dengan tiwalul mufassal, kadang dengan tiwalul mufassal. Dalilnya adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Di mana beliau radhiyallahu anhu mengatakan yasma'unal ayat Luqman wadh-Dhariyat. An-Nabi alaihi salatu wassalam memperdengarkan bacaannya kepada kami sebagian ayat-ayatnya dalam surat Luqman dan Adz-Dzariyat. Dalam surat Luqman dan Adz-Dzariyat. Ini hadis yang menyebutkan bahwasannya An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam salat zuhur membaca tiwal, Tiwalul Mufassal, Adz-Dzariyat dan Luqman. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah sunnah yang mahjurah, sunnah yang ditinggalkan jarang sekali. Jarang sekali salat zuhur membaca surat Adz-Dzariyat, surat-surat yang panjang. At-Tur misalkan, An-Najm, itu Tiwalul Mufassal. Tidak ada, jarang sekali. Ini sunnah al-mahjurah. Dan ketika sunnah al-mahjurah ini diamalkan ma'asyiral muslimin, maka pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar. Kemudian adapun dalil di mana An-Nabi alaihi salatu wassalam membaca dengan wasatul mufassal adalah hadis Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan kana yaqra'u fi dhuhri sabbih isma rabbikal a'la wa bil 'ashri nahwa dhalik. Kata beliau radhiyallahu anhu, dulu An-Nabi alaihi salatu wassalam pada salat zuhurnya membaca sabbih isma rabbikal a'la, wasatul mufassal, wabil asri nahwa dzalik, dan dalam salat asar seperti itu juga. Kata beliau radhiyallahu anhu, kita lanjutkan pada salat maghrib. Wa ammal maghrib, adapun salat maghrib, fa aktsaru ahlul ilmi, maka kebanyakan dari kalangan para ulama, ala istihbabi taksiril qiraah, disunnahkan untuk meringankan dalam bacaan. Maka membaca qisarul mufassal, ini sunnahnya, membaca dengan qisarul mufassal. Seperti dalam hadis yang disebutkan oleh Sulaiman ibn Yasar, seorang tabi'in, rahimahullah, kata beliau rahimahullah, kana fulanan yusalli yatulu fi dhuhri wa yukhaffifu fil asri. Dulu seorang pemuda, kata beliau radhiyallahu, kata beliau rahimahullah, salat zuhur membaca dengan tiwalul mufassal dan meringankan pada salat asarnya. Wa yaqra'u fil maghri bi qisarul mufassal, dan membaca pada salat maghribnya dengan qisarul mufassal. Wa fil isya'i bi wasatihi, dan pada salat isya'nya dengan wasatil mufassal. Wa fi subhi bi tiwalihi, dan pada salat subuhnya dengan tiwalul mufassal. Maka kata beliau rahimahullah, faqala Abu Hurairah, maka berkata Abu Hurairah, ma ra'aitu ahadan ashbaha fi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadha. Kata Abu Hurairah, ma ra'aitu ahadan, tidaklah aku melihat satu orang pun, ashbah fi salati Rasulillah, yang lebih menyerupai dengan salat Rasul alaihi salatu wassalam, dibandingkan orang ini, dibandingkan pemuda ini, kata beliau radhiyallahu anhu. Maka dalam hadis ini Sulaiman ibn Yasar menceritakan bahwasannya dari Abu Hurairah, An-Nabi alaihi salatu wassalam salat dengan qisarul mufassal pada maghribnya, dengan qisarul mufassal. Ini yang afdal, kita sebutkan yang afdal. Adapun kadang taratan, An-Nabi alaihi salatu wassalam, seperti dalam hadis Jubair ibn Mut'im yang telah kita baca tadi, membaca surat At-Tur, itu tiwalul mufassal. Ini sunnah, boleh kadang-kadang membaca surat At-Tur seperti yang dilakukan, diamalkan oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam. Kadang sunnah membaca surat At-Tur, atau surat yang lain yang pernah diamalkan oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu dengan surat, membaca surat Al-Mursalat, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Kemudian An-Nabi juga pernah membaca di dalam salat maghribnya dengan surat Al-A'raf, sekitar satu juz 10 lembar Al-A'raf. Beliau An-Nabi alaihi salatu wassalam membaca pada salat maghrib dengan surat Al-A'raf, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ini kadang, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang lebih sering, disunnahkan untuk membaca dengan qisarul mufassal. Adapun Isya, kebanyakan para ulama mengatakan disunnahkan dalam sholat Isya membaca dengan wasatul mufassal dari surat Amma sampai surat Ad-Duha. Dalilnya adalah hadis Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu ketika An-Nabi alaihi salatu wassalam menegur Mu'adz ibn Jabal, di mana Mu'adz ibn Jabal ketika itu mengimami setelah salat bersama Nabi kemudian pulang ke kaumnya dan beliau imam salat Isya. Beliau mengawali salatnya dengan bacaan surat Al-Baqarah. Maka salah satu orang jamaahnya Mu'adz ibn Jabal pergi keluar salat sendirian, kemudian pergi ke Nabi dan melaporkan apa yang dilakukan oleh Mu'adz ibn Jabal. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menegur Mu'adz, afattan anta ya Mu'adz, ditegur dengan keras oleh Nabi alaihi salatu wassalam, apakah kamu akan melakukan perbuatan fitnah? Ditegur oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam, afattan anta ya Mu'adz. Kemudian An-Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan seperti dalam hadis yang telah kita baca tadi, falawla sallaita bisabbih isma rabbikal a'la wasyamsi waduhaha wallayli idza yaghsha. Kata An-Nabi alaihi salatu wassalam, ini menunjukkan bahwasannya disunnahkan dalam salat Isya membaca surat-surat ini, yaitu surat wasatul mufassal, dengan wasatul mufassal. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, ini yang afdal. Adapun kadang membaca dengan qisarul mufassal seperti dalam hadis Bara' ibnu Azib yang telah kita baca, An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam safarnya membaca watini wazzaitun dalam salat Isya, membaca watini wazzaitun. Ini qisarul mufassal. Adapun salat fajr, kita akhiri dengan salat fajr. Kebanyakan para ulama mengatakan disunnahkan untuk dalam salat fajr membaca tiwalul mufassal. Tiwal, bacaan yang panjang, surat-surat yang panjang yang mufassal. Seperti dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, kana yaqra'u bi sittin ila mi'ah fi salati subhi. Beliau dulu salawatullahi wasalamuhu alaih membaca sekitar 60 ayat sampai 100 ayat dalam salat subuh. Begitu pula dalam hadis Abu Hurairah juga yang diceritakan oleh Sulaiman ibnu Sirin ketika beliau radhiyallahu anhu mengatakan, ma ra'aitu ahadan ashbaha bi salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min hadha atau minhu. Di situ disebutkan bahwasannya orang tersebut dalam salat subuhnya membaca dengan tiwalul mufassal, dengan tiwal al-mufassal. Dan pernah An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam salat subuh membaca surat Al-Zalzalah. Surat Al-Zalzalah pada dua rakaatnya. Rakaat pertama Al-Zalzalah, rakaat yang kedua Al-Zalzalah. Pernah juga beliau An-Nabi alaihi salatu wassalam membaca surat Al-Mu'minun. Dan seterusnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah yang afdal. Adapun ketika membaca surat-surat yang lain, itu pun boleh. Dan amalan Nabi salawatullahi wasalamuhu alaih adalah sunnah. Maghrib kadang disunnahkan untuk membaca surat At-Tur, Tiwalul Mufassal, atau salat subuh kadang boleh sunnah membaca surat Al-Zalzalah. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan sampai di sini. Kita akan teruskan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha pada pertemuan yang akan datang biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Sampai di sini hafizakumullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami'a lima yuhibbu wa yardha.